بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وفي الله رحمني ورحمه الله. Kita akan mulai kajian kita dari kitab Tiga Landasan Pokok Al-Usul Al-Thalatha. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ahamiyah, urgensi, kenapa kita harus membahas kitab ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia akhirat kita ditentukan dari mengenalnya kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan ini menjadi sebab keistiqomah kita di dunia. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-27 ketika Allah mengatakan yusabbitu Allahu alladhina amanu biqawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah teguhkan hati orang-orang beriman dengan qawlu thabit, dengan perkataan yang kokoh. Apa itu perkataan kokoh yang membuat kita istiqamah di dunia dan kokoh di akhirat? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa ketika seorang mukmin dikuburkan, kemudian datang dua orang malaikat dan bertanya kepadanya, ya, kemudian orang itu mengatakan asyhadu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian Nabi mengatakan dzalika qaulus tsabit, itulah perkataannya pokok, dua kalimat syahadat. Jadi yang maksud dalam perkataan pokok adalah dua kalimat syahadat. Itu yang bisa membuat orang yang memahami dua kalimat syahadat ini, ya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ya, ini menjadi orang yang Allah pokokkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan hakiki. Bahagianya kita adalah kehidupan akhirat. Dan ternyata kehidupan kita di akhirat, kebahagiaannya itu, standarnya itu kebahagiaan kita di dalam kubur. Barang siapa yang lapang hidupnya di dalam kuburnya, maka lebih mudahlah kehidupan setelahnya. Barang siapa yang sulit kehidupan di dalam kuburnya, lebih sulitlah kehidupan yang setelahnya. Dan ternyata senang dan sulitnya kita di dalam kubur ditentukan mampu tidaknya kita menjawab dua pertanyaan malaikat tadi. Pertanyaan dua malaikat tadi. Ini di dalam kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia, bahwa memahami dua kalimat syahadat, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, kemudian mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat, membuat orang kokoh dalam kehidupan di dunianya. Maksudnya apa? Karena Syekh Hudain bin Iyad rahimahullah mengatakan ju'ila fi'lul abdi yuhibbullahu wa yarda. Taufik, hidayah Allah untuk manusia agar manusia bisa melakukan ketaatan merupakan reward dari Allah atas usaha yang sebelumnya ia lakukan. Kalau usaha yang sebelumnya dilakukan itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan dia kesempatan untuk beramal lagi. Ini jadi koreksi buat kita. Jadi kalau kita beramal, setelah beramal ternyata Allah bukakan lagi pintu amal kita, ini tandanya Allah cinta kepada amal kita yang sebelumnya. Nah, makanya orang yang diteguhkan oleh Allah itu orang yang kemudian setiap waktunya itu dalam ketaatan kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Ini istiqomah. Apa hubungannya dengan amal tadi? Karena amal yang dicintai oleh Allah itu menghantarkan kita kepada hidayah taufik dari Allah. Dan amal yang dicintai oleh Allah ketika amal itu ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas merupakan buah dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan buah dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dua kalimat yang bisa membuat kita kokoh di dalam kehidupan dunia kita. Ya, makanya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ini menjadikan kita orang-orang yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini urgensi kenapa kita membahas buku ini, ya. Dan buku ini ditambah dengan satu, yaitu ma'rifatu dinihi bil adillati, atau ma'rifatu dinil Islam bil adillati, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Baik, kita akan baca perkataan penulis. Penulis membuka kitab ini dengan mengatakan bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa penulis rahimahullah menulis kitab ini dengan bismillah, merupakan bentuk ikutan kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, namun Syekh Utsaimin mengatakan ada penguat dari jalur yang lain, ada syahid dari jalur yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mri'in dhibalin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtah. Segala persoalan yang baik, amal yang baik, ketika dia tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Maka kita disunahkan membaca bismillah. Kapan kita baca bismillah? Ketika mau makan. Terus kapan lagi? Baca bismillah. Ketika mau kapan lagi baca bismillah? Wudu. Kapan lagi kita baca bismillah? Hah? Ketika mau buang hajat. Ya, dalam sebuah hadis bilang siapa? Buang hajat, dia tanpa menyebut nama Allah, apa konsekuensinya? Bukan doa masuk kamar mandi, Pak. Doa mau buang hajat. Kalau antum buang hajat jadi hutan yang enggak ada kamar mandi, baca doa ini enggak berarti? Baca enggak berarti? Baca, karena doanya kalau mau buang hajat, antum masuk kamar mandi mau nguras kamar mandi, baca doa ini enggak berarti? Apa maksud doa kamar mandi? Allahumma ini a'udzu bika minal khubuhi khubusi wa khabais. Bismillah. Doa ini doa mau buang hajat, bukan doa masuk kamar mandi. Walaupun mungkin diidentikan sekarang kalau kamar mandi itu tempat buang hajat. Kalau orang memahami doa ini doa masuk kamar mandi, kalau dia buang hajat jadi tengah hutan, berarti enggak baca doa ini dong. Padahal doa ini ketika mau buang hajat. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang buang hajat tidak membaca doa ini, maka auratnya bisa dilihat oleh jin. Ya. Kalau jin lihat aurat kita gimana, Pak? Oh, kalau jin perempuan naksir sama kita itu. Digodain gitu, kesurupan lagi alhamdulillah, ya. Ini bismillah, ya. Wa fil rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Ada dua faedah dari kalimat kenapa bismillah. Bismillah yang pertama, faedah yang pertama adalah tabarruk, mencari berkah. Dengan bismillah mudah-mudahan amal yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau makan bacanya apa? Bismillah. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadis lemah. Hadis ini lemah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam Ibnu Sunni dalam Al-Amr Al-Yawmiyah, tapi riwayatnya lemah. Ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini riwayatnya lemah. Ya. Nabi hanya menyuruh samillah, sebutlah nama Allah. Bismillah. Boleh enggak dengan bismillahirrahmanirrahim? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, jadi kalau makan baca bismillah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Seperti kita mengirim SMS bismillah. Boleh. Ya, sebagaimana juga Quran dimulai dengan kalimat bismillah. Surah pertama dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Dan pendapat yang kuat bahwa bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah harus dibaca bismillahnya. Ya. Dalam membaca Fatihah, bismillahnya harus dibaca karena dia bagian dari Al-Fatihah. Dan barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Namun cara membacanya yang berbeda. Ada yang dibaca dengan sir, ada yang dibaca dengan jahar. Nabi lebih sering sir walaupun kadang-kadang jahar. Jadi orang yang membaca sir bukan berarti dia tidak membaca bismillah. Dia tetap membaca, cuma cara membacanya yang berbeda. Ya. Tabarruk. Ya, untuk mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah, Pak? Nah, supaya berkah. Apa sih berkah itu? Berkah apa sih, Pak? Mudah-mudahan rezekinya berkah ya gitu. Berkah apa, Pak? Hah? Apa? Besek. Berkat. Berkah apa? Ridho. Ridho. Apalagi berkah, Pak? Mudah-mudahan rezekinya berkah ya gitu. Apa sih berkah? Hah? bermanfaat. Berkah itu dari kata bahasa Arab artinya birkah. Birkah itu sumur. Nah, makanya sumur ada air nih di sumur diambil buat kasih minum hewan manusia, buat nyiram pohonan. Akhirnya hewan itu sehat, orangnya hidup, tumbuhannya ya bisa dimanfaatkan. Airnya kurang enggak? Nah, itulah berkah. Tsubutul khair wa ziyadah. Tetapnya kebaikan bahkan bertambahnya kebaikan. Ini berkah. Artinya berkah, kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari apa yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan kita berkah. Artinya apa rezeki yang berkah? Rezeki yang bisa menghasilkan sesuatu yang banyak dari kebaikan-kebaikan. Ini berkah. Maka ketika kita makan membaca bismillah supaya berkah makanan yang kita makan. Ya, enggak cuma jadi kolesterol sama apa? Ya, nambah yang lain jadi sehat, bisa buat ibadah, ya. Ini yang dimaksud dengan berkah, rezeki yang berkah, hidup yang berkah. Hidup yang berkah apa? Hidup yang banyak manfaatnya. Ya, hidup yang banyak manfaatnya. Ini hidup yang berkah. Maka kalau hidup kita enggak berkah, jangan-jangan Allah telah berpaling dari kita. Ulama mengatakan salah satu ciri Allah telah berpaling dari kita adalah yaj'al isabluhu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukannya pada persoalan yang tidak ada manfaat buat dirinya. Ya. Pagi bangun tidur, mandi, habis mandi, mandiin burung. Habis mandiin burung, nonton berita. Habis nonton berita, sarapan, kerja. Kerja. Zuhur, makan siang. Tidur sebentar, kerja lagi. Pulang, mandiin burung lagi. Cuci motor. Nonton TV, tidur. Lihat, gak ada kebaikan di dalamnya. Artinya, orang yang udah seperti ini, Allah udah berpaling darinya. Sama habis chatting. Ngobrol ahe-ahe di WA. Grup. Wah, grupnya ada 16. Alumni SMA, alumni SMP, RW, RT. Wah, 16 grupnya. Jawabinnya capeknya. Soalnya gak berkah hidupnya. Nah, ini yang maksud yang Allah bilang gak berkah. Allah buat kesibukannya pada hal yang gak membuat dia bermanfaat buat dia. Tapi sibuknya buat apa? Baca Quran, buat ngajar, buat belajar. Nah, ini berarti berkah hidupnya. Ya. Jadi berkah menghasilkan kebaikannya banyak. Maka kita memulai dengan bismillah supaya ada keberkahan. Dari apa yang kita lakukan kemudian banyak mendapatkan kebaikan, menghasilkan banyak kebaikan. Ya, maka dimulai dengan bismillah. Maka orang yang makan dengan bismillah dan yang tidak bismillah, nilai keberkahannya beda. Ini kalau enggak baca bismillah kenapa? Jin ikut makan. Jin ikut makan. Kalau jin ikut makan gimana jinnya? Sehat. Ya. Jinnya bugar. Kalau jinnya sehat bugar gimana? Ngekoda kita juga semangat. Maka orang yang makan kemudian lupa membaca bismillah, apa yang harus dilakukan? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, kata Nabi. Kemudian Nabi tersenyum. Kenapa Nabi tersenyum? Karena ngeliat jin muntahin makanannya. Masya Allah, setan muntahin makanannya. Tapi antum jangan lagi kesel sama setan sengaja gitu. Ya, maka baca bismillah, tengah-tengah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Muntah-muntah loh ya. Kemarin godain gue mulu, ya nggak usah begitu juga, gitu. Ya. Wafilah rahimani warahmatullah. Yang kemudian, yang kedua, faedah dari membaca bismillah adalah kita meyakini ini merupakan sebuah pembatasan. Artinya kita nggak bisa baca kecuali atas takdir Allah. Kita membaca ini karena Allah. Ya. Maka ini merupakan sebuah pembatasan. Jadi makna bismillah ini ada dua. Baik. Kemudian bismillah Allah. Nama Allah, Allah adalah nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut. Ada yang mengatakan Allah merupakan turunan dari kata ilah ditambah alif lam, ma'rifah depannya di al-ilahi, jadi Allah. Ya, artinya yang disembah. Ya, yang disembah. Dan Allah memiliki nama. Nama Allah yang paling agung adalah Allah dan Ar-Rahman. Dua nama ini tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Jadi enggak boleh ada musalla Ar-Rahman, enggak boleh. Karena nama Ar-Rahman dengan nama Allah khusus buat Allah, yang enggak boleh buat makhluk yang lain. Nah. Karena Ar-Rahman itu Masya Allah. Allah ketika ingin mensifatkan dirinya, Allah berada di arsy, di atas arsy. Ya, ini jadi persoalan di masyarakat kita, Allah itu ada di mana? Kita mengatakan Allah di arsy. Kalau Allah di arsy berarti Allah butuh tempat dong. Enggak. Allah di arsy, ya karena Allah yang mengatakan Allah di arsy. Persoalan yang gaib, Pak, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Lihat, ini jadi kunci. Ya. Allah di mana? Allah di arsy. Bagaimana Allah? Wallah, kita enggak tahu bagaimana Allah. Enggak boleh kita tanyain bagaimana Allah. Kenapa ente bisa nentuin bahwa Allah di atas? Allah mengatakan 7 ayat dalam Quran. Salah satu dalam surat At-Taha, surat Taha, Allah mengatakan Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Jelas Allah mengatakan Allah ada di atas. Allah memakai kata Ar-Rahman untuk mengatakan Allah ada di atas. Ulama mengambil faedah sebagaimana rahmat Allah yang begitu luas, ya, ingin mengatakan kenapa dipilih kata Ar-Rahman untuk mendampingi arsy. Ulama mengatakan sebagaimana arsy yang mencakup seluruh makhluk, begitu juga rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk. Dengan rahmat Allah lah kemudian, ya, kita bisa mendapatkan ini semua. Ya. Jadi Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Yang gaib enggak boleh kita bicara kecuali dengan dalil. Bapak percaya adanya surga? Gaib enggak surga? Gaib. Di surga ada bidadari enggak? Bisa Bapak bayangin bidadari di surga kayak gimana? Diceritakan enggak sifat-sifatnya? Ceritakan. Tetap bisa digambarkan enggak? Allah ceritakan Allah punya tangan, tapi tetap kita enggak bisa membayangkan. Surga aja yang makhluk enggak bisa kita bayangin, apalagi Allah sang pencipta. Enggak usah kita bayangin. Bidadari memiliki 70 gaun, Pak. Bidadari memiliki 70 gaun. Walaupun dia sudah memiliki 70 gaun yang dia pakai, putih betisnya itu terlihat tembus 70 gaun tadi, masya Allah. Dan nanti Bapak boleh buka satu persatu. Saya pikir Bapak gak sabar bawa gunting ke sana. Lama dibuka 70 keburu subuh kalau di sini. Pakai gunting aja udah. Gak bisa kita bayangkan. Di surga ada pohon. Di surga gak bisa kita bayangkan. Ini makhluk, apalagi Allah. Ya. Baik, Ar-Rahman, ya, ini kata Syusimurum, Ar-Rahman ismu minal asma'i al-mukhtasa billah. Nama yang khusus buat Allah, ya, nama yang khusus buat Allah. Ar-Rahman Allah, ya, ini mencakup seluruhnya, kasih sayang Allah seluruhnya. Kalau Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman, ya. Maka Ar-Rahim bagian dari rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu dikatakan ada dua, ada rahmat Allah yang bersifat hidayah dan ada rahmat Allah yang bersifat keduniaan. Ya. Apa yang rahmat sebagai keduniaan? Hujan. Hujannya rahmat Allah, Pak. Ya. Maka Allah sebutkan wa anzal minas sama'i ma'an mubarakah. Allah yang menurunkan hujan, ya, dari langit air yang penuh keberkahan. Jadi, masya Allah, jadi hujan itu air yang penuh keberkahan. Ya. Jangan ditolak. Ini ada pawang. Hujan dikasih berkah mana? Ditolak. Loh sekarang kok enggak berkah, hujan bikin banjir. Allah mengatakan law anna ahlal qura amanu wattaqaw law fatahna 'alaihim minal barakat minas sami' wal ard. Kalau saja penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekarang yang dari atas air jadi banjir, yang dari bawah keluarnya apa? Lumpur. Enggak ada keberkahan. Kenapa? Enggak beriman dan enggak bertakwa. Ya. Boleh gak minta hujan berhenti? Enggak, tapi boleh minta dipindahkan. Pawang berhenti. Benar, boleh dipindahkan. Ingat gak ketika orang Badu yang datang ke Rasulullah? Ya Rasul, tanah kering, ya, hewan gak bisa makan, gak ada susunya, gimana ya Rasul? Kata-kata turun hujan. Nabi kemudian angkat tangannya berdoa. Belum Nabi turun dari mimbar, Nabi udah basah, langsung turun hujan, subhanallah. Seminggu khutbah Jumat besoknya datang lagi tuh orang Badui, ya Rasul habis semua, banjir. Nabi senyum, ya, datang dia minta karena kekeringan, datang lagi dia karena kebanjiran. Nabi doa, kata Nabi, Allahumma anzil hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Di mana? Di hutan, di laut, di gurun sana, turunkan hujan, jangan di atas kami itu, masya Allah. Ya. Berarti ini doa anti banjir. Ya. Harus apal orang Jakarta nih. Ya. Pindahnya orang Jakarta pindahin ke Bogor, tetap aja hujan di Bogor banjir. Salah minta pindahnya, pindahnya kemana kayak gitu. Nah. Ini rahmat yang sifatnya keduniaan. Ya. Allah Ar-Rahman, Allah bukan rahmat, keduniaan. Allah turunkan kasih sayang. Allah mempunyai 100 rahmat dan Allah turunkan ke dunia satu. Masya Allah. Satu rahmat Allah turun ke dunia yang dengan itu kita sama istri kita bisa saling mencintai. Itu bagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia. Sampai yang lebih hebat lagi kita lihat, ada binatang buas yang mencintai anaknya. Dia punya kasih sayang gak di hatinya berarti. Nah itu satu rahmat Allah dibagi-bagi ke seluruh penduduk dunia. Cuma satu. Sisanya berapa? 99 di mana? Di surga, Masya Allah. Nanti antum sama bidadari itu jatuh cintanya amat sangat jatuh cinta. Dan bidadari sama antum amat sangat jatuh cinta juga. Kita kalau ngomong surga buat laki-laki bidadari deh, udah semangat. Kalau ngomong bidadari laki-laki semangat. Kalau ngomongin emas kurang semangat. Ngomongin permata kurang semangat. Kalau bidadari semangat. Kalau perempuan baru ngomongin emas, semangat mereka. Karena kalau laki-laki itu sukanya perempuan, walaupun perempuan desa yang penting cakep. Ya, kalau perempuan sukanya harta, ya biar muka bajai yang penting bawa BMW. Tiba-tiba muka BMW bawa bajai, itu perempuan, itu udah fitrah ya, mah itu. Ya. Kenapa bidadari begitu sangat cintanya kepada kita? Karena dia tidak pernah melihat laki-laki lain, cuma kita yang dilihat. Ini pelajaran. Kalau kita kurang cinta sama istri, itu sebabnya apa? Karena mata kita ngeliat yang lain. Jadi kita bandingin perempuan lain sama istri kita. Itu yang membuat kemudian kita turun cintanya kepada istri kita. Kalau kita mau sayang sama istri kita, tundukin pandangan. Cuma istri kita doang satu-satu yang kita lihat, itu baru kita cinta. Buktinya orang Nigeria bisa nikah sama orang Nigeria. Kenapa? Karena dia gak ngeliat orang Cianjur. Coba kalau setiap hari dia ngeliat orang Cianjur, orang Nigeria jadi gak bete dengan orang Nigeria juga. Tapi setiap hari yang dilihat itu doang, yang lain dia cinta, itu juga. Jadi kalau kemudian hilang rasa cinta kita kepada istri kita, sebabnya apa? Kita kurang menunduki pandangan kita. Nah, kita lihat wanita lain dibanding-bandingin. Ada yang bilang, Ana bingung, kenapa awas sekarang kok cakep-cakep ya? Allahu Akbar. Ya jelas, awas dulu udah pada peyot, awas sekarang masih segan. Nah, ini yang membuat kemudian kurang cinta. Tapi beda dari enggak. Baik, sedangkan rahmat Allah yang kedua bentuknya hidayah. Oh, ini yang paling mahal. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hidayah mahal. Mahal. Allah berikan hidayah buat kita ini mahal. Ana husnuzun. Dalam ruangan ini ada yang ditawarin 1 miliar keluar dari Islam, pasti enggak ada yang mau. Yang mikir-mikir, insyaallah enggak ada deh. 10 miliar sebagian mikir-mikir mungkin gitu. Mudah-mudahan enggak. 10 miliar ya. Mahal. Mungkin kita gak punya akses, gak punya aset sampai 10 miliar. Rumah kita, semua kita kumpulin mungkin gak punya 10 miliar. Sebagian besar ya. Anak gak suzon sama yang punya 10 miliar, rata-rata lah. Masya Allah, ini hidayah yang paling mahal yang Allah berikan pada kita. Ya. Mahal, hidayah ini mahal. Kalau antum punya mobil yang harganya 200 juta, 400 juta, 700 juta, gak sampai 1 miliar diasuransiin. Motornya diasuransiin, kenapa hidayah gak kita asuransikan? Kenapa hidayah gak kita jaga? Sebagaimana kita menjaga harta kita, karena yang paling mahal ini adalah hidayah. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah. Jadi rahmat Allah luas, ya, menyangkut masalah dunia dan masalah hidayah. Ya, iwafillah rahimani wa rahimahullah. Kemudian ar-rahim, ya, ar-rahim ini bagian dari rahmat Allah, ya, bagian dari rahmat Allah. Jadi ar-rahim, ulama mengatakan kalau ar-rahmat itu untuk seluruh makhluk, sementara ar-rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Penulis kitab ini memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu penjelasan sedikit tentang Bismillah. Kemudian penulis mengatakan, I'lam rahimakullah annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Ta'allum arba'a masail. الأولى العلم وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة yeah. والثانية الأعمال به والثالثة الدعوة إليه ورابعة الصبر على الأذى فيه. Kata penulis, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari tiga persoalan. Yang pertama ilmu. Ilmu itu mencakup tiga hal: mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Yang keempat, bersabar di atas dakwah ini atas segala cobaan yang ada di dalamnya. Kemudian beliau membawakan dalil, salah satunya surat Al-Asr. Baik. Yawfilah rahimani wa rahimahullah. Penulis kitab ini ketika setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan kepada kita, i'lam, ketahuilah. InsyaAllah. I'lam, ketahuilah. Ya. Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6600 sekian ayat. Ada berapa kata di dalam Quran? Banyak. Dari sekian kata-kata, kalimat Allah, perkataan Allah, kalam Allah yang mulia di dalam Quran, Allah mulai peradaban manusia dengan kalimat iqra, baca. Baca. Ulama mengatakan ini kalimat yang agung. Bagaimana Allah ingin memulai membangun sebuah fondasi peradaban manusia yang menjadi peradaban terbaik sejarah manusia sampai akhir zaman nanti. Dan Allah memulai dengan fondasi iqra, bacalah. Dan ulama mengatakan innal qira'ata miftahul 'ilm, sesungguhnya membaca itu kunci dari ilmu. Kita dirangsang memahami agama ini dengan ilmu. Kita dirangsang memahami agama ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Harusnya pola pendekatan ibadah kita, pola pendekatan beragama kita, pola pendekatan ilmu. Bukan pola pendekatan kebiasaan. Ya. Sementara banyak dari kita pola beragamanya adalah kebiasaan. Akhirnya kita beragama sebagaimana orang buta nyanyi pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, katanya, katanya. Buta dengan lihat. Merah, kuning, hijau di langit ya, katanya, katanya. Tinggal lihat. Ya. Coba kita lihat. Ini dalilnya apa ini? Kata siapa? Katanya. Ini kenapa kamu salah begini? Begini kata siapa? Katanya. Terus kita katanya. Harus tenang dah. Makanya penulis kitab ini pun memulai dengan iklam, ketahuilah. Masya Allah, ilmu. Ya, ada beberapa tingkatan ilmu. Ada yang namanya persangkaan. Tapi saya tidak bahas semua. Saya cuma bahas dua. Ilmu artinya mengetahui. Ya, mengetahui sesuatu. Dan ini ada yang sifatnya nazari. Seperti kita tahu api itu panas. Itu tidak perlu diteliti bahwa api panas. Tapi ilmu ada yang perlu diteliti. Misalnya apa? Tentang kaifiyah wudu, kaifiyah salat. Ini perlu kita belajar. Ilmu akidah ini belajar. Tidak otomatis secara fitrah manusia tahu tentang ilmu itu. Ini perlu pelajaran, ya. Ilmu mengetahui sesuatu. Lawan dari ilmu apa, Pak? Jahil. Ya. Ada enggak yang lebih parah dari bodoh? Ilmu tingkatnya yang paling tinggi, mengetahui. Lawan dari ilmu tidak mengetahui atau jahil atau bodoh. Ada enggak yang lebih parah dari bodoh? Ada, namanya jahlul muraqab, bodoh kuadrat. Kalau bodoh, dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu salah, dan dia tidak tahu itu baik, tidak tahu. Bodoh. Ya, banyak orang melakukan dosa karena kebodohan, karena dia tidak tahu. Coba kita lihat nih, ibu-ibu pakai kerudung, Pak, Masya Allah, nyuapin anaknya. Berdiri, pakai tangan kiri, terus nasinya panas, ditiup sama dia sambil anaknya ditaruh di atas odong-odong dengerin dangdut, coba lengkap tuh. Karena apa? Karena enggak tahu, ini bodoh. Banyak orang melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya. Jadi bodoh itu tidak mengerti sebuah kebenaran. Tapi yang lebih parah dari bodoh adalah bodoh kuadrat. Apa bodoh kuadrat itu? Menganggap kebenaran sebagai sebuah kesalahan, menganggap kesalahan sebagai sebuah kebenaran, menganggap kebaikan sebagai sebuah keburukan, menganggap keburukan sebagai sebuah kebaikan. Ini bodoh muraqab, bodoh kuadrat. Ada enggak? Banyak. Banyak. Banyak. Apa misalnya? Bapaknya senang suatu anaknya menang lomba nyanyi sambil buka aurat dengan mengucapkan alhamdulillah anak saya juara satu lomba joget, subhanallah. Ini bodoh muraqab. Dia melihat sebuah keburukan sebagai sebuah kebaikan. Apa kemudian bodoh muraqab melihat orang istiqomah disangkain teroris. Untung yang ngebom kemarin gak pakai jenggot, alhamdulillah. Celananya pakai celana jeans. Harusnya sekarang yang masuk mall yang diperiksa, yang pakai celana jeans pakai topi, kayak waktu yang ditamrin kemarin. Tetap aja jenggot juga yang diperiksa gitu. Ada seorang ibu anaknya pakai kerudung, sama ibunya nggak boleh. Jangan nak, nanti kamu susah cari kerja. Ini bodoh murokab. Dan banyak masyarakat kita yang seperti ini. Ya. Orang pakai anting laki-laki ditato, dianggap keren. Ya. Tapi ada anak muda pakai baju yang sopan dianggap teroris. Perempuan pakai androk pendek, ya nggak usah ngeceritain lah, itu udah sering lihat di sini gitu. Ya. Dianggap modern. Ya. Ada perempuan pakai jilbab disangkain terbelakang. Masya Allah, ini bodoh murokab. Bodoh murokab. Rasulullah rahimani wa rahimullah, makanya kita harus di atas ilmu. Penulis mengawali dengan kalimat i'lam, ketahuilah. Ya, harus dengan ilmu. Kemudian penulis mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Masya Allah. Lihat ya, bahwa penulis kitab ini ya, mendoakan kita yang membaca kitabnya dengan kalimat rahimahullah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Dan ini seharusnya seorang dai ya, menebarkan kasih sayang kepada orang yang didakwahinya. Jangan keras, doakan ya. Ketika kita mengkritisi seseorang ya, jujur, kita lebih banyak mendoakannya ketimbang atau lebih banyak mengkritisinya ya. Misalnya teman-teman kita yang gak setuju dengan keputusan pemimpin negara, misalnya akhirnya mereka menghujat di mimbar-mimbar, di jalan-jalan ya. Saya tidak akan mendiskusikan itu benar atau tidak, cuma mungkin kita bertanya ya, kepada mereka seberapa besar mereka telah mendoakan pemimpin sebelum mereka menghujatnya. Seorang dai, ada seorang perkataan yang masya Allah, beliau mengatakan ad-du'at, nahnu du'at walasna qudat. Kita ini dai, mengajak orang, mendoakan orang, bukan hakim yang kemudian memberikan justifikasi sama manusia. Ini dai, bukan ente bid'ah, ente kafir, ente salah. Itu bukan dai. Dai itu mendoakan, oh dia salah, doakan biar dia benar. Coba kita lihat perkataan seorang dai ilallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tidak mencela, beliau tidak menghardik, tapi dia mengatakan rahimakallah, semoga Allah rahmati engkau. Keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang halus. Rahmat, makna rahmat ya. Kalau dia berdiri sendiri ya, itu adalah semoga Allah mengampuni engkau tentang dosa-dosa engkau yang telah lalu ya. Kalau dia sendiri berarti semoga Allah merahmati engkau akan dosa-dosa yang telah lalu dan memberikan taufik bagimu untuk masa depan. Tadi kita lihat rahmat Allah salah satunya yaitu taufik dari Allah dalam urusan agama ya. Jadi kalau ada orang mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, atau orang bersin asyim, alhamdulillah, kita katakan ya harmu Allah, semoga Allah merahmati engkau, itu maknanya dua. Semoga Allah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan Allah tetap memberikan taufik bagimu, engkau berada di atas hidayah Allah. Ini kalau rahmat berdiri sendiri. Ketika rahmat dikatakan rahmat dan maghfirah Allah, maka rahmat masuk dalam pemahaman semoga Allah menetapkan engkau hidayah taufik bagimu dalam kehidupanmu. Terus dapat hidayah dari Allah ketika dia digabungkan dengan maghfirah. Ya. Ketika dengan sendiri, maka dia sendiri. Ya. Baik. Yafirullah rahimani wa rahimukullah. Ini bagaimana penulis kitab ini memulai pengajarannya kepada kita dengan kelembutan. Ya, sebaiknya kita juga yang membaca kitab ini dan ingin mengajak manusia kepada kebaikan juga dengan kelembutan. Ya, juga dengan kelembutan. Wallahul muwaffiq. Ya, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di pertemuan selanjutnya untuk bisa meneruskan kitab ini. Baik. Ada pertanyaan, apakah sifat 20 yang populer dalam masyarakat berdasarkan dalil? Ya, pembahasan tentang asma dan sifat ini pembahasan yang cukup rumit, ya, yang cukup rumit. Maka ada beberapa kaidah yang harus kita pahami sebelum kita membahas ini. Kalau sifat Allah ada 20, ya, ada hanya 20. Pan sifat Allah yang tidak disebutkan itu banyak dalam Quran selain yang 20 itu. Nah, apalagi kita asma. Jadi setiap asma Allah memiliki sifat. Setiap asma Allah memiliki sifat. Tapi tidak semua sifat Allah memiliki nama. Ya. Misalnya gitu. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar dan Allah lah sebaik-baik wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Apakah bisa disebut nama Allah al-makirin, al-makir sebagai pembuat rencana? Enggak. Ya, karena seluruh sifat Allah sifat yang sempurna. Dan sifat Allah sifat yang suci dari kekurangan. Dan sifat Allah sifat yang suci dari ketidaksempurnaan. Ya, sifat Allah sifat yang sempurna. Sifat Allah sifat yang suci dari kekurangan. Bahkan sifat Allah sifat yang suci dari ketidaksempurnaan. Sifatnya enggak kurang, tapi enggak sempurna, maka bukan sifat Allah. Karena sifat Allah sempurna. Ya, sifat Allah sempurna. Apakah ada dalil tentang sifat yang 20? Ada dalilnya. Tapi membatasi 20, kita harus harus menghapuskan banyak sifat Allah yang kemudian ada di dalam Quran. Misalnya sifat Allah dalam sebuah hadis, Allah turun di sepertiga malam. Sifat Allah, sifat fi'li Allah, Allah turun. Sementara di sifat 20 ada enggak? An-Nazil, Allah yang turun. Enggak ada. Padahal Allah, Nabi mengatakan salah satu sifat Allah adalah Allah turun di sepertiga malam. Ya. Maka sifat Allah enggak boleh dibatasi. Sebagaimana juga nama Allah. Nama Allah ada berapa? Cuma segitu. Lebih ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi berdoa begini, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka wa banu 'abdik wa banu amatik, nasiyati bi yadik madin fiha hukmuk adlun fiha qadahu. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku anak dari hamba laki-lakimu. Aku anak dari hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Telah berlakulah hukum-Mu terhadap diriku. Adillah segala ketentuan-Mu terhadap diriku. Kemudian Nabi mengatakan, As'aluka bikuli ismin huwalam. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu. Asmaitaha bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam Quran. Au alam tau ahali min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari hambamu Rasulullah. Ini 99. Tapi Nabi mengatakan, au istatharta fi ilmi ghaibi indak, atau nama yang kau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Ya. Berarti dari 99 nama, ada enggak nama Allah yang lain? Ada, tapi wajib kita ketahui 99. Artinya ketika kita mengatakan ini, berarti boleh gak kita membatasi nama Allah yang 99? Tidak, karena masih ada nama Allah yang tersimpan di dalam ilmu gaibnya. Hadis buat Imam Ahmad tadi. Ini hadis dibaca ketika kita sedang sedih. Ya, anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a sadri wa nura qalbi wa jala'a husni wa dhaba ammi. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Ya. Antum hafal? Berarti antum jarang sedih, alhamdulillah. Ya. Ini doa anti galau. Ya. Antum jarang galau, jarang sedih. Wallah musta'an. Tapi mari yang lain, silakan kalau ada. Sudah jam 1 lewat 5. Hak kita sampai jam 1 masalahnya. Ya. Tapi kalau kita tengok membaca doa kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.